ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura tuli ketika dipanggil oleh Allah. Allah yang kasih sayangnya melampaui segala sesuatu memanggil kita. Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah datang ke langit dunia di malam-malam Ramadan. Allah turun memanggil kita. Hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang punya banyak dosa dan ingin bertaubat? Hal min dihajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah yang memanggil kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli. Allah memanggil kita, ya ibadi. Maka marilah kita sama-sama menjawab. Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat labbaik rabbi labbaik rabbi labbaik rabbi labbaik labbaik labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Ghaffar, aku penuhi panggilanmu ya Tawwab. Labbaik ya Allah. Mari sama-sama teman-teman kita penuhi panggilan Allah dengan labbaik ya Rabbi. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, kullukum takhta'un wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, sesungguhnya aku Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita jawab panggilan Allah bersama-sama dengan suara yang penuh semangat dan penuh pengharapan. Labbaik Rabbi, labbaik Rabbi, labbaik Rabbi, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik ya Ghaffar, labbaik ya Ghaffar, labbaik ya Ghaffar, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik ya labbaik ya Tawwab, labbaik ya Tawwab, labbaik, labbaik, labbaik, labbaik ya labbaik ya Rahman.